Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita berada di akhir pembahasan as-sayd, tentang hewan buruan. Pembahasan yang terakhir disebutkan di sini yaitu at-tasmiyah inda ramyis saydi, mengucapkan basmalah, menyebut nama Allah ketika melepas, ketika membidik hewan buruan atau ketika melepas hewan pemburu yang dimiliki oleh seseorang untuk menangkap hewan buruan. Telah kita jelaskan bahwa hukumnya sama dengan zabah, yaitu wajib. Wajib. Wajib dan termasuk dari syarat. Dan apabila dia lupa mengucapkan bismillah, maka barakallahu fikum, sesembelihan atau hewan yang tertangkap itu tidak halal. Nah, hewan yang tertangkap itu tidak halal. Walaupun di sini disebutkan fa in tarakat tasmiyah sahwan halas saydu, dan apabila dia meninggalkan tasmiyah, meninggalkan atau tidak mengucapkan nama Allah karena lupa, bukan disengaja. Kalau karena disengaja, tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang tidak halalnya hewan tangkapan tersebut. Tapi kalau seandainya dia meninggalkan bismillah karena lupa, dikatakan di sini hewan buruannya halal. Tentu hal ini di barakallahu fikum terjadi khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah merajihkan bahwa tasmiyah baik pada dzabh dan pada as-sayd hukumnya adalah syarat. Syarat dari sah tentang kehalalan hewan tersebut. Sehingga oleh karena itu apabila dia meninggalkannya lupa, maka barakallahu fikum, hewan buruannya tidak halal. Sama dengan sholat. Seseorang sholat tanpa berwudu, karena wudu itu adalah syarat dari sahnya, dan apabila dia meninggalkan wudu sebelum dia salat, maka dia meninggalkan salah satu syarat, maka salatnya tidak sah walaupun dia lupa, dan wajib bagi dia untuk mengulang. 6. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan pembahasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa hal nashtaritu fis saydi mashtaratna fiz zakah alla yuzkar ismi ghairillah. Nah, apakah disyaratkan di dalam berburu sebagaimana disyaratkan pada az-zakah, pada bab sesembelihan, yaitu tidak menyebut nama selain Allah? Pada syarat adzakah, hewan sembelihan, di antara syaratnya tidak menyebut nama Allah. Naam. Maka jawabannya adalah naam. Iya. Yushtarotu. Disyaratkan demikian. Tidak menyebut nama Allah. Wa yakunu hadza syartan khamisan. Dan ini menjadi syarat yang kelima. Atau di antara syarat-syarat yang sudah kita sebutkan. Kemudian, wa hal yushtarotu alla yasidahu li ghairillah, apakah disyaratkan juga bahwa tujuan dia berburu, mencari atau menangkap hewan buruan diperuntukkan, apakah disyaratkan bahwa berburu yang dia lakukan itu tidak diperuntukkan untuk selain Allah? Jawabannya iya. Yakni law annahu sada ta'dhiman li mulkin. Yakni kalau seandainya dia berburu untuk mengagungkan seorang raja, seorang pemimpin atau siapa saja, seorang yang dia hormati, dia mengagungkan, dan ada unsur tazallul, pengrendahan diri pada seorang yang dia agungkan dan dia muliakan tersebut, maka hewan buruan yang seperti ini tidak halal, dikarenakan niatnya untuk melakukan pengrendahan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan az-zakah. Az-zakah, seseorang melakukan kurban, melakukan sesembelihan untuk mengagungkan wali fulan, untuk mengagungkan sebuah tempat yang dianggap keramat, atau tujuan-tujuan atau kepada tempat-tempat sasaran-sasaran yang lain yang mana di situ ada unsur ta'zim wa tazallul, pengagungan kepada selain Allah dan pengrendahan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya tidak benar dan tidak boleh. Law qala qa'il, kalau seandainya ada yang berkata, As'ab bin Juthamah radhiyallahu anhu dhahaba wastada al-himar al-wahshi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada yang mengatakan bahwasanya Sa'ab bin Juthamah radhiyallahu anhu pernah pergi berangkat berburu dan beliau menangkap al-himar, keledai al-wahshi, keledai liar, yang mana dia peruntukkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan Rasul menerimanya dan tidak ada pengingkaran dari Rasul terhadap apa yang dilakukan oleh As-Sa'ab bin Juthamah ini. Maka jawabannya adalah hadza takrimun lir Rasul. Apa yang dilakukan oleh sahabat ini adalah dalam rangka untuk memuliakan, bukan untuk mengagungkan. Tidak ada unsur ibadah terhadap Nabi Muhammad SAW, bukan untuk mengagungkan beliau, tapi hanya sebatas untuk memuliakan beliau karena beliau adalah seorang nabi, karena beliau adalah seorang rasul, pemimpin kaum muslimin, orang yang paling dicintai oleh kaum muslimin dan seterusnya. Nah, beda dengan at-ta'zim, gambaran awal yang kita sebutkan tadi, ada unsur at-taqarrub, pengrendahan diri dan upaya mendekatkan diri kepada sosok yang dia agungkan dan dia muliakan tadi. Barakallahu fikum. Wa mimma yushtaratu fis saidi, dan di antara yang disyaratkan di dalam as-saidi aidan juga, an yakuna as-saidu ma'dzunan fihi. Naam, di antara syaratnya juga tentang diperbolehkannya berburu, naam, an yakuna as-saidu ma'dzunan fihi, bahwasanya berburu pada tempat tersebut diperbolehkan. Naam. Fa in sada saydan bi Makkah dakhili hududil haram. Kalau seandainya dia berburu di Makkah, di wilayah haram, atau di Madinah, masuk di dalam wilayah haram yang sudah pernah kita sebut dan kita bahas, nafahu wa huwa muharramun fa innahu la wa huwa muhrimun fa innahu la au sadahu wa huwa muhrimun fa innahu la yahid. Nah, jadi di antara syarat diperbolehkannya as-sayd berburu adalah harus barakallahu fikum dilakukan pada tempat-tempat yang diperbolehkan. atau pada keadaan-keadaan yang diperbolehkan. Kalau seandainya dia berburu pada tempat yang tidak diperbolehkan, seperti 6 berada di wilayah haram, 6 Mekah dan Madinah, batasannya sudah ada pembatasannya dan ada pembatas dan tandanya di sana. 6 atau dia berburu dalam keadaan muhrim, dalam keadaan ihram, maka hewan buruannya tidak halal dan tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. 6 Fa in kila ma hukmul istiyad fil waqti alladhi tamna'u fihi ad-daulatu al-istiyada. Apa hukum berburu pada waktu yang mana pemerintah melarang untuk berburu pada waktu tersebut? 6 Maka dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya amr, wajib bagi kita untuk taat kepada pemimpin kita, barakallahu fikum, illa fil maksiyah, kecuali dalam perkara maksiyah. 6 Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiyatil khaliq, tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk pun dalam perkara kemaksiatan kepada al-khaliq, kepada Allah azza wajalla. 6 Maka apabila ad-daulah, pemerintah, mengumumkan dan menetapkan sebuah keputusan berupa pelarangan berburu pada waktu tertentu atau pada tempat tertentu, 6 atau berburu pada jenis-jenis hewan tertentu, 6 berburu pada memburu jenis-jenis hewan tertentu, maka hukumnya tidak boleh. 6 Hukumnya tidak boleh, yang mana kita wajib bagi kita untuk taat kepada pemimpin. 6 Wa bina'an ala hadza fala yajuzul istiyad fi zaman awil makan alladhi tamna'ud daulatu al-istiyada fihi wa la yahillu shayda idza sida wallahu a'lam. Maka tidak diperbolehkan untuk berburu pada zaman atau tempat yang mana ad-daulah melarang untuk berburu pada zaman atau tempat tersebut, dan juga hewan buruannya juga tidak halal apabila dia berhasil menangkapnya. Nah, ini jawaban yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, barakallahu fikum. Hukmu, kemudian pembahasan yang terakhir. Nah, pembahasan yang terakhir pada bab as-sayd ini, hukmu idrakis saydi hayyan. Hukum mendapati hewan buruan dalam keadaan masih hidup setelah ditangkap. Nah, setelah terkena oleh peluru atau anak panahnya, atau ditangkap oleh hewan pemburu yang dia miliki. Nah, kemudian hewan buruan tersebut, hasil dari buruan tersebut yang tertangkap masih hidup. Apa yang kita lakukan terhadap hewan tersebut? 6 Idza adraka as-sa'idu as-sayda wa fihi hayatun mustaqirrah fa innahu yajibu zakatuhu wa la yahillu bidunha. Amma idza adrakahu wa la hayatun fihi mustaqirrah fa innahu yajuzu akluhu biduni zakatin. Apabila seorang pemburu mendapati hewan buruannya yang mana hewan buruan tersebut masih hidup. 6 Hayatun mustaqirrah, masih hidup di sini, nanti akan kita jelaskan. Fa innahu yajibu zakatuhu, maka dalam keadaan seperti ini si pemburu tersebut wajib menyembelihnya. 6 Wajib disembelih. Wala yahillu biduniha, dan tidak halal, barakallahu fikum, tanpa selain dari sembelihan tersebut. 6 Jadi kalau seandainya dia berhasil menangkap, baik melalui senjata, anak panah dan yang lainnya, atau melalui hewan pemburu yang dia miliki, dan hasil tersebut tangkapan masih hidup, maka wajib disembelih. Dan untuk kehalalannya harus dengan disembelih. dan tanpa disembelih hewan tersebut tidak halal. Adapun kalau seandainya dia mendapati hewan tersebut yang terkena panah atau senjata yang dia miliki, atau tertangkap dan diterkam oleh hewan pemburu yang dia miliki, maka dan dia mendapati hewan buruan tersebut dalam keadaan sudah mati, tidak ada kehidupan padanya, maka hewan buruan tersebut halal walaupun tanpa disembelih. Nah, disebutkan di dalam kitab Masail Madhab Syafi'i barakallahu fikum, sebuah permasalahan idrakus sayyid wa fihi hayatun mustaqirrah. Mendapati hewan buruan dalam keadaan hewan buruan tersebut masih hidup. Apa yang dimaksud dengan hayatun mustaqirrah akan dijelaskan di sini. Idza arsala sahmahu aw jarihatahu ala saydin fa'aqarahu thumma adrakahu wa fihi hayatun mustaqirrah. Kalau seandainya dia melepas panahnya atau senjatanya, atau dia melepas hewan pemburu terhadap hewan buruan, kemudian berhasil tertangkap, kemudian dan dalam keadaan hewan buruan tersebut masih hidup, maka dalam hal ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, idza kana al-aqru qad sayyarahu fi hukmil madzbuh, apabila hasil senjata dia, luka yang diakibatkan oleh senjata yang dia miliki, atau terkaman dari hewan pemburu yang dia miliki, barakallahu fikum, menjadikan hewan buruan tersebut sama hukumnya seperti hewan yang disembelih. Kena lehernya sehingga putus urat nadinya. Atau kena hatinya, kena jantungnya. Dan mungkin hewan tersebut masih hidup, akan tetapi kehidupannya ghairu mustaqirrah. Ibarat orang yang menyembelih sapi, kambing, kan gak langsung mati. Akan tetapi barakallahu fikum, kehidupannya la yastaqir, tidak tetap. Tidak akan bertahan lama kehidupannya. Barakallahu fikum. Maka dalam keadaan seperti ini, fa in amara sikkina ala halqihi liyadbahahu fahuwal mustahab. Kalau seandainya dia mendapati hewan tersebut dalam keadaan yang kita gambarkan tadi, sama seperti hewan setelah disembelih, walaupun masih hidup, kalau seandainya dia barakallahu fikum, menyayatkan senjata pisau atau pedang ke lehernya untuk disembelih, maka ini mustahab katanya. Wa intaraka hatta mata halla akluhu. Dan kalaupun seandainya dia membiarkan sampai mati hewan tersebut, maka hukumnya tetap halal. Li'anna dzalikal aqru zakatan lahu fa halla aqluhu kama law dzabaha dajjajatan fa ja'alat tanzu. Barakallahu fikum. Dikarenakan al-aqr, serangan yang dia lakukan terhadap hewan tersebut ketika dia berburu, sama hukumnya dengan menyembelihnya. Maka hukumnya halal untuk dikonsumsi, ibarat orang menyembelih seekor ayam yang mana ayam tersebut enggak langsung mati. Dia akan bergerak-gerak barakallahu fikum sampai lama, bahkan ada yang masih kuat berdiri. Ini gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, kalau seandainya didapati dalam keadaan sudah mati, itulah khilaf. Tidak ada. Kalau memang matinya itu karena senjata atau karena terkaman hewan pemburu yang dia miliki, naam barakallahu fikum, maka itu halal, naam, tidak masuk dalam pembahasan kita. Kalau memang betul matinya karena barakallahu fikum senjata yang dia tembakkan atau karena terkaman dari hewan pemburu yang dia miliki. Nah, tapi kalau seandainya matinya itu bukan lantaran senjata, kena pahanya misalnya. Nah, pahanya, luka pahanya, kakinya atau perutnya, barakallahu fikum, yang menyebabkan hewan tersebut mampu bertahan setengah hari sampai beberapa jam, kemudian mati tanpa disembelih, maka hukumnya tidak halal. Atau ditembak, kena badannya, kemudian dia masuk ke dalam kolam atau ke dalam sungai, kemudian dia mati tenggelam, barakallahu fikum, maka hukumnya tidak halal. Bisa jadi matinya karena tenggelam, bukan karena barakallahu fikum senjata yang dia lepaskan. Nah, tadi keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, idza kana al-aqru lam yusayyirhu fi hukmil madbuh. Apabila serangan terhadap hewan buruan tersebut tidak menjadikannya pada hukum seperti hewan yang disembelih. Bal wujida wa fihi hayatun mustaqirrah. Bahkan didapati hewan tersebut memiliki kehidupan yang tetap. Mimma ya'ishul yawma wa nisfal yawm wa zaman muttasi' li zakati. Yang bahkan hewan tersebut masih sanggup untuk hidup sehari, setengah hari atau beberapa saat yang memungkinkan bagi pemburu untuk menyembelihnya. Fa in zakkahu halla akluhu. Kalau seandainya dia sembelih, nah dia mendapati hewan dalam keadaan tersebut, kemudian dia menyembelihnya, maka halal untuk dikonsumsi. Wa in taraka zakatahu amidan. Kalau seandainya dia meninggalkan barakallahu fikum untuk disembelih, dia tidak menyembelihnya sengaja sampai dia mati, barakallahu fikum, maka dalam keadaan seperti ini tidak halal hewan sesembelihan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Dan juga seperti yang gambaran yang kita dapati, yang kita sebutkan, dan ini disebutkan oleh para ulama, yaitu apabila dia berburu, kemudian panah atau senjata yang dia tembakkan, yang dia lemparkan mengenai tubuhnya, kemudian masuk ke dalam sumur atau masuk ke dalam kolam sungai, kemudian dia mati, mati tenggelam. Nah, mati tenggelam, barakallahu fikum, dan tidak diketahui apakah dia mati karena senjata atau karena tenggelam, maka dalam keadaan seperti ini hukumnya tidak halal. Bisa jadi dia mati karena tenggelam. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah kita menyelesaikan pembahasan pada bab as-sayd. Maka pada hari ini kita menyelesaikan kitab al-at'imah. Dan selanjutnya kita akan memulai pada kitab sebelumnya. Halaman di sini halaman 387. Kitabul Aiman wan Nudzur. Kitabul Aiman wan Nudzur. Insyaallah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan memulai kitab yang ke-12, pembahasan yang ke-12. Kitabul Aiman wan Nudzur, di sini pada halaman 387. Naam. Al Aiman wan Nudzur. Al Aiman jamak dari yamin. Yamin itu sumpah. Naam. Yaminun. Yamin bisa diartikan kanan lawan dari kiri. Yamin lawan dari yusra. Naam. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah sumpah. Wan Nudzur, nazar. Naam. Barakallahu fikum. Wa yastamilu ala babaini. Pada kitab yang ke-12 ini yashtamilu ala babaini, mencakupi dua bab. Yang pertama adalah al-babul awwal al-aiman, bab yang pertama al-aiman, tentang sumpah, tentang sumpah-sumpah, hukum dari sumpah. Naam, apa kaitannya dengan syariat Islam dan bahkan kaitannya dengan akidah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muwahid, dan juga barakallahu fikum, ekor-ekor dari permasalahan ini, mulai dari kafarahnya, bentuk kafarahnya, syarat-syarat dari berlakunya sebuah sumpah, maka akan kita pelajari pada bab al-aiman ini. Al-mas'alatul ula fi ta'rifil aiman. Pembahasan yang pertama adalah fi ta'rifil aiman, tentang definisi dari al-aiman. Definisi dari al-aiman, dari al-yamin. Al-aimanu lughatan jam'u yamin. Al-aiman secara bahasa jamak dari yamin. Wa huwa al-halifu awil qasam. Kalau diartikan dalam bahasa kita, artinya adalah bersumpah. Bersumpah. Naam. Wa summiya al-halifu yaminan. Naam. Kanan bahasa Arabnya apa? Yamin. Iya. Li yadani yumna wa yusra. Naam. Saya memiliki dua tangan, yumna dan yusra. Yumna kalau dia muannats. Kalau tangan itu kan muannats, iya. Naam. Yumna wa yusra, barakallahu fikum, kanan dan kiri. Naam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi sya'nihi kullihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suka untuk memulai dengan kanan, memulai dengan kanan dalam setiap keadaannya. Wa summiya al-halifu yaminan. Kenapa di sini sumpah, bersumpah itu disebut dengan yamin, yang mana diartikan, kita mengetahui juga bahwa diantara makna yamin itu artinya apa? Bagian kanan atau tangan kanan. Li'annahum kanu idza tahalafu daraba kullu wahidin minhum biyaminihi ala yamini sahibihi. Dahulu orang Arab, mereka apabila mengucapkan sumpah, mereka saling memegang atau saling memukulkan tangan kanan mereka. Nah, memegang dan memukulkan masing-masing ke tangan tangan kanan dari temannya. Nah, saling memukul tangan kanannya. Nah, barakallahu fikum. Ini kalau seandainya mereka bersumpah, sehingga mereka melakukan perbuatan ini menggunakan dengan tangan kanan, sehingga perbuatan al-halif disebut dengan yamin. Perbuatan halif disebut dengan yamin. Wa syar'an, adapun secara syariat, tauqidu syai'i al-mahlufi alaihi bi dzikri ismillahi aw sifatin min sifatihi. Penegasan sesuatu yang dia bersumpah atasnya dengan menyebut nama Allah atau sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Penekanan terhadap sesuatu al-mahluf alaihi, yang dia bersumpah, na'am barakallahu fikum, untuk penekanan sesuatu tersebut dengan menyebut nama Allah azza wa jal, atau dengan menyebut salah satu dari sifat-sifat Allah. Ini sumpah yang syar'i. Nah, sumpah yang syar'i. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan definisi yang lebih mani' wa jami', lebih sempurna. Nah, karena makna definisi secara syar'i yang disebutkan di sini, barakallahu fikum, Dia hanya menyebutkan definisi sumpah yang syar'i saja. Nah, akan tetapi makna al-halaf itu lebih umum dari yang disebutkan di sini. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan huwa tauqidu syai'i bi dzikri mu'azzamin bi sighatin makhsusatin. Nah, yaitu penekanan terhadap sesuatu dengan menyebutkan, dengan menyebut sesuatu yang diagungkan dengan lafaz tertentu, dengan lafaz tertentu pula. Jadi al-qasam, nam ada lafaznya, ada lafaznya, nam ada lafaz-lafaznya. Barakallahu fikum. Sementara di sini di dalam definisi di dalam kitab tidak disebutkan lafaz-lafaz tertentu. Sehingga oleh karena itu definisi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syarhul Mumti' lebih jami' dan lebih mani', lebih sempurna, lengkap. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan ta'kidu syai' bi dzikri mu'azzamin bi sighatin makhsusatin. Yaitu dia penekanan terhadap sesuatu dengan menyebut sesuatu yang diagungkan dengan lafaz-lafaz tertentu, dengan sighah, dengan lafaz-lafaz tertentu. Nah, wa qauluna bi sighatin makhsusatin, dengan lafaz-lafaz tertentu, kata Syekh, ai la bi kulli sighatin, tidak dengan semua lafaz. Sumpah itu ada lafaz-lafaz tertentu. Nah, tidak dengan semua lafaz. Falau qulta matalan Allahu akbar Zaidun qaimun. Kalau seandainya engkau mengatakan dengan niat bersumpah Allahu akbar, Allah maha besar, Zaid telah datang. Faqad qarantahu bi dzikri mu'azzamin, dan dalam lafaz ini, saya ulangi lafaznya, Allahu akbar qadima Zaidun. Allahu akbar, nam Zaid telah datang, dan dia memaksudkan sumpah dalam kalimat ini. Maka dalam kalimat ini dia telah menyebutkan sesuatu yang diagungkan, yaitu dengan lafaz Allahu akbar, lakin laisat bi sighatil qasam fala yakunu qasaman. Akan tetapi lafaz dia gunakan bukan dengan lafaz qasam, sehingga oleh karena itu tidak bisa disebut dengan qasam. Naam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh, wa'lam annal yamin yanqasimu ila khamsati aqsam. Ketahuilah bahwasannya sumpah itu terbagi menjadi lima. Naam. Sumpah itu terbagi menjadi lima dari sisi hukum, dari segi hukum. Naam. Faqad yakunu wajiban wa qad yakunu mustahabban wa qad yakunu makruhan wa qad yakunu muharraman wa qad yakunu mubahan. Naam. Sumpah itu bisa hukumnya wajib. Yang pertama wajib, yang kedua mustahab, yang ketiga makruh, yang keempat haram, dan yang kelima hukumnya mubah. Boleh-boleh saja. Naam. Wal aslu fihi anna tarkahu aula. Dan hukum asal dari sumpah tersebut, naam, meninggalkannya lebih utama. Meninggalkannya lebih utama. Kenapa? Naam, bara'atul lidzimma, untuk membebaskan kita dari tanggungan-tanggungan. Karena setiap orang yang bersumpah, naam, maka di balik sumpah tersebut ada tanggungan-tanggungan di atasnya yang harus dia tunaikan. Dia bersumpah akan melakukan ini. Naam. Maka wajib bagi dia untuk melaksanakan apa yang dia tekankan di dalam sumpah tersebut. Dan kalau seandainya dia tidak mengamalkannya, wajib baginya untuk menjalankan kafarah. Sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, hukum asal dari sumpah tersebut adalah naam, meninggalkannya lebih utama. Meninggalkannya lebih utama. Hanya saja pada beberapa keadaan, kadang sumpah itu hukumnya menjadi wajib sebagaimana yang akan kita sebutkan. Dalil dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian, dijaga. Bagaimana cara kita menjaga sumpah-sumpah kita? Nah, yang pertama adalah barakallahu fikum, kita tidak bermudah-mudahan di dalam mengucapkan sumpah. Nah, sehingga oleh karena itu tarkuhu aula, meninggalkan sumpah tersebut lebih utama. Nah, barakallahu fikum. Ila huna, karena waktunya tidak cukup, kita cukupkan sampai di sini. Naam, sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.